Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi tana'an 'alika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadha syahril karim ala asyami wal qiyam, waj'alna ya rabbana fihi minal a'idin wal fa'izin. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qablal maut wa shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, untuk memasuki bulan pengampunan dari Allah, untuk memasuki bulan yang Allah akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita dan benar-benar menggolongkan kita di bulan Ramadan ini bersama hamba yang minal a'idin, kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, yang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kita masih dengan Imam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad dengan kitab syifanya, kita masih di dalam muqaddimah muallif, muqaddimah pengarang. Kita akan lanjutkan. Qala Imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain, amin ila angkal. Kita sudah sampai kepada law aradallahu, kalimat sebelumnya. Kalau Allah menghendaki bil insani, seorang hamba itu kebaikan, niscaya walakana alaihi niscaya orang tersebut alaihi lakana niscaya ada alaihi bagi orang tersebut bi khuwaisatihi. Khuwaisah itu tempat yang khusus, tempat yang khusus yang aman daripada bermacam-macam gangguan. Khuwaisah, tempat khusus yang aman daripada macam-macam gangguan. Artinya kalau memang Allah itu memilih seorang hamba untuk kebaikan, niscaya akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berguna dan akan Allah tempatkan di tempat yang aman. Wastingqadhi muhjatihi, yang di situ dia wastingqadhi, tempat aman. Wastingqadhi muhjatihi, niscaya orang tersebut akan dimudahkan Allah untuk istingqadhi muhjatihi, untuk menyelamatkan dirinya. Muhjatihi adalah bisa diartikan muhjah ini keselamatan ruhnya, jiwanya. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, niscaya akan digiring ke tempat yang jauh daripada hal-hal yang menjadikan dia terjerumus. Kemudian dia juga bisa di tempat tersebut menjaga nyawanya, menjaga jiwanya, menjaga rohnya untuk selamat. Wa amalin sholihin, dan untuk beramal soleh. Yastazidhu, yang ia tambah terus-terus. Wa ilmin nafi'in, untuk mendapatkan ilmu yang nafi'in, bermanfaat. Yufiduhu, yang ia ajarkan. Au yastafiduhu, atau dia belajar. Ini ceritanya orang-orang baik yang dipilih oleh Allah. Jabarallahu ta'ala sada'a kulubina. Semoga Allah menambal kerusakan hati kita. Maksudnya semoga Allah membenahi hati kita. Jabar itu adalah tutup, jabar. Kalau retak ditempel lagi. Semoga Allah menambal atau menutup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup sada'a kulubina, keretakan, kerusakan, kekotoran hati kita. Wa ghafara 'azima dzunubina, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang agung, agungnya dosa kita. Dan semoga Allah waja'ala, dan Allah menjadikan jami'a isti'dadina, semoga Allah menjadikan semua yang kita persiapkan, maksudnya kemampuan kita, semoga Allah menjadikan semua kemampuan kita, isti'dadina itu kemampuan kita, lima'adina, ini dalam irama berdoa. Semoga Allah menjadikan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita, macam-macam. Bisa ilmu, bisa tenaga, bisa harta. Lima'adina, berguna untuk keselamatan akhirat, ma'ad akhirat nanti. Wa tawaffura dawa'ina, dan semoga banyaknya dawa'ina. Dawa'ini diartikan kurang lebih dengan sebelumnya, sarana-sarana. Dawa'ina itu sebab-sebab, sebab dia bisa berbuat, sebab dia bisa melakukan kebaikan, sebab dia bisa menulis, sebab dia bisa berjuang. Dawa'i, semoga Allah menjadikan apapun yang Allah berikan kepada kita ini, fima yang berikan kepada kita, dari harta kita, ilmu kita, tenaga kita, semua yang Allah berikan kepada kita, itu fima yunjina, berguna untuk keselamatan kita. Fima di dalam hal yunjina, untuk keselamatan kita. Dawa'i di sini diartikan juga makasib, upaya jerih payah kita. Semoga jerih payah kita ini, usaha-usaha kita yang kita lakukan semuanya ini adalah fima yunjina, di dalam hal keselamatan kita. Wa yuqarribuna ilaihi zulfa, yuqarribuna mendekatkan kita ilaihi kepada Allah, zulfa pangkat tinggi. Ini masih khutbahnya muallif. Wayuhdina, dan memberikan, mengangkat, yuhdina, mengangkat pangkat kita, memberikan nasib baik. Yuhdina, mengangkat derajat kita. Jadi semoga Allah subhanallah mendekatkan kita kepada Allah dengan pangkat yang tinggi. Wa yuhdina, yuhdina, dan juga mengangkat derajat kita. bimannihi dengan karunia Allah wa rahmatihi dan rahmat Allah. Walamma nawaitu takribahu, tatkala sudah niat aku sudah niat, maksudnya sudah melangkah mau memulai. Tatkala aku sudah niat setelah merenung tentang pentingnya ini dan juga bahayanya, kemudian dia sudah memohon kepada Allah. Walamma nawaitu taqribahu, tatkala aku sudah betul-betul sudah niat untuk memulainya, taqribahu memulainya. Wa darajatu tabwibahu, dan aku telah membuat bab-babnya, aku susun bab-babnya. Wa mahadtu ta'silahu, dan telah aku mulai dasar-dasar pembuatan ta'sil, itu membuat kaidah-kaidah di dalam penulisannya. Ta'sil dari kata asal, membuat usul, membuat kaidah-kaidah dalam penulisan. Setelah aku mulai menulis dan aku susun bab-babnya dan aku buat kaidah-kaidah penulisan di sini. Wa khalastu tafsilahu, dan aku jelaskan rincian-rincian permasalahannya, bahannya sudah dilengkapi. Wa intahaitu, kemudian aku bermaksud untuk hasrahu wa tahsilahu. Aku sudah mulai hasrahu. Hasrahu aku. Hasr itu membatasi. Cuman maksudnya, setelah aku kumpulkan semuanya, bab-babnya aku buat, baru nanti aku rapikan. Sehingga kalau sudah hasr, aku batasi mana yang penting, yang tidak akan aku pinggirkan. Dari materi-materi yang sudah aku kumpulkan, begitulah dalam mengarang itu. Sebenarnya ini adalah manhaj di dalam menulis. Tulis dulu permasalahannya. Semuanya nanti baru disusun bab-babnya, tinggal ilmu. Makanya kalau penulis itu tidak harus menulis buku dari awal akhir, enggak. Jadi punya buku catatan, mungkin hal-hal penting, ini bab apa, masalah apa, ditulis, dikumpulin jadi satu. Ini masalah, ini jadi satu. Di saat menulis, tinggal di saat ada babnya, oh bab ini dimasukkan situ. Yang tidak, yang harus dibuang ini. Maka di sini, tahaitu hasratu, aku menuju untuk menghasar, membatasi yang enggak perlu, saya pinggirin. Yang penting saya ambil. Hasrahu wa tahsilahu. Mana yang penting aku ambil, yang tidak aku buat. Yang perlu dibatasi, tidak boleh dimasukkan, saya keluarkan. Yang perlu saya masukkan. Setelah selesai, baru tarjamtuhu. Aku beri nama susuranku itu dengan bisyifa, dengan kitab asyifa, bita'rifi hukukil mustafa, di dalam irama, dalam rangka mengenalkan kewajiban-kewajiban kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasartul kalama fihi, dan beliau akan menjelaskan penulisan karangan ini begini bentuknya. Hasartu, aku batasi, al kalamu fihi, penulisan atau omongan, pembicaraan di dalam kitab tersebut, fi aqsamin arba'atin, dalam 4 bagian. Al-qismul awwalu, yang pertama adalah fi ta'dhimil 'aliyyil a'la, bagian yang pertama menjelaskan tentang bagaimana pengagungan al-'aliy yang maha tinggi, al-a'la, Allah yang maha tinggi Allah. Jadi di bab pertama ini, di qismul yang pertama, bagian pertama, qadhiyat akan mencantumkan tentang bagaimana Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan Allah li qadri hadzan nabi, terhadap keagungan pangkat nabi ini. Kadar ini pangkat kemuliaan. Qaulan, baik dari qaulan wa fi'lan. Omongan beliau, pekerjaan beliau. Wa tawajjahal kalamu, dan omongan di sini akan terarah kepada fihi, di dalam bagian yang pertama ini, fi arba'ati abwabin, di 4 bab. Al-babul awwalu, jadi di dalam kisim kelompok yang pertama ada 4 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi tana'ihi ta'ala, sanjungan Allah Ta'ala, Di bagian yang pertama, di bab pertama, di situ adalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk. Wa idharihi 'azima qudratihi qudrati, dan bagaimana Allah menampakkan tentang keagungan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ladaihi, di hadapan Allah. Begitu mulianya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi 'asratu fusulin, di situ ada 10 fasal. Di dalam bab ini ada 10 fasal. Kemudian al-babu tsani, di bab yang kedua, fi takmilihi ta'ala lahul mahasina. Bagaimana Allah menyempurnakan kepada baginda Nabi dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Kebaikan perilaku, kebaikan macam-macam, segala kebaikan. Khalqan wa khuluqa, baik dari bentuk ciptaan atau akhlak. Khalqan, ciptaan. Wa khuluqan, akhlak. Wa kiranihi, kemudian disertakan juga di sini jami al-fadail ad-diniyah wa dunyawiyah. Fihi nasaqa. Fihi, dalam kitab tersebut, nasaqa, rapi. Artinya, beliau juga menulis di bab ini, di bab yang kedua, tentang bagaimana Allah menyempurnakan Nabi dari sisi ciptaannya dan juga akhlak-akhlaknya, dan juga disertakan di dalam kitab ini nanti tentang fadail, keutamaan-keutamaan baginda Nabi dari sisi dunia dan di akhiratnya. Dari dunia, diniyah, wa dunyawiyah, dengan rapi. Nasakhan, rapi, rinci, rapi. Wa fi sab'atu ashruna faslan, di sini ada fi sab'atun wa ashruna fasla, 27 fasal. Al-babu tsalis, itu bab yang kedua. Bab yang ketiga dari kesim bagian yang pertama. Bagian yang pertama ada bab yang ketiga. Fima warada min sahihil, al-babu tsalis yang ketiga. Fima warada min sahihil akhbari, akan aku datangkan tentang riwayat-riwayat yang benar, sahihul akhbar, riwayat-riwayat yang benar, wa masyhuri, hadan yang masyhur. Tentang apa? Bi azimi qadrihi inda rabbih, dari hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang keagungan kadar pangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min zalim bawang zilatihi, dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khassahu, dan riwayat-riwayat yang membicarakan tentang ma sesuatu, khassahu, yang khusus untuk baginda Nabi, bihi fid dara, ini baik di dunia ataupun di akhirat, min karamatihi, tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Wa fihi, di dalam bab ini ada 12 faslan, ada 12 fasal. Memang rinci betul ini. Al-babur rabi, di bab yang keempat, fima adharullahu ta'ala ala yadaihi, membicarakan di bab yang keempat tentang apa yang Allah tampakkan pada baginda Nabi, minal ayati, tanda-tanda kebesaran, wal mu'jizati, dan mu'jizat-mu'jizat, wa syarrafahu bihi minal khasais, dan apa yang Allah berikan, syarrafa, Allah berikan sebagai kemuliaan bihi kepada baginda Nabi, minal khasais, dari kekhususan-kekhususan, wal karamat, dan hal-hal yang luar biasa, kemuliaan-kemuliaan. Wa fihi 30 faslan, di sini ada 30 fasal. Ini bagian yang pertama, al-qismul awal, ada 4 bab. Al-qismul tsani, bagian yang kedua di kitab ini, fima yajibu 'alal anami, mulai masuk kita. Kewajiban atas kita terhadap Nabi. Min huquqihi 'alaihi salatu wasalam, apa sih kewajiban kita kepada baginda Nabi? Min huquqihi, tentang hak-hak Nabi atas kita, yang harus kita lakukan kepada Nabi. Wa yataraddabul qaul, maka dalam hal ini yataraddabul qaul, maka pembicaraan akan berputar di seputar, yataraddab ini menuntut aku, di saat aku harus berbicara tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, maka dalam perbincangan ini menuntut kami untuk membuat semacam ini. Al-awwal fihi, menuntut fihi arba'ati ababi, maka menuntut kami untuk membuat fihi di dalam kitab ini, dalam kisim bagian yang kedua ini, fi arba'ati ababin, empat bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama adalah fi fardul imani bihi, tentang kewajiban beriman kepada baginda Nabi, kewajiban kita. Wajubi ta'atihi, dan wajib ta'atnya kepada Rasulullah. Wattiba'i sunnatihi, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wafihi khamsatu fusulin, di dalam bab yang pertama ini ada lima fasal. Al-babu thani, dan bab yang kedua dari kisim yang kedua adalah fi luzumi mahabbatihi, wajibnya kita mencintai Nabi. Wa munasahatihi, dan tulus untuk Nabi. Wa fihi sittatu fusulin, dan di situ ada enam fasal. Al-babu thalith, bab yang ketiga dari kisim bagian yang kedua ini, fi ta'dhimi amrihi, untuk mengagungkan urusan Nabi. Lihat, urusan Nabi harus diagungkan. Maka kitab ini ajib. Urusan Nabi mengagungkan, mulai dari segala urusan Nabi. Waluzumi tawqihi, wajibnya kita memuliakan dan mengagungkan Nabi. Wa birrihi, dan bekti kita kepada Nabi. Fihi sab'atu, wa fihi sab'atu fusul, ada tujuh fasal di dalamnya. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi hukmi salati alaihi, bagaimana hukum berselawat kepada baginda Nabi. Wa taslim, dan mengucapkan salam kepada Nabi. Wa fardila dhalika, dan kewajiban di dalam urusan salawat dan salam. Wa fidha fadilatihi, dan keutamaannya berselawat dan bersalam kepada Nabi. Akan disebutkan Nabi semua. Wa fiya ashratu fusulin, ada sepuluh fasal di dalamnya. Al-kismu thalithu, bagian yang ketiga. Bagian yang kedua selesai. Al-kismu thalithu, bagian yang ketiga. Fima yustahilu, apa yang enggak boleh ada. Tidak boleh gitu ya, mustahil, sesuatu yang mustahil, fi haqqihi, ada pada Nabi. Kita mengenal sifat-sifat mustahil Nabi, yang enggak boleh kita yakini hal itu ada pada Nabi. Wa ma yajuzu alaih, dan apa yang boleh ada pada Nabi, syar'an, secara syariat, menurut syarat, baik itu pekerjaan atau perkataan Nabi. Apa yang enggak boleh diucapkan Nabi, dan apa yang enggak boleh dikerjakan Nabi. Apa yang boleh, wa ma yumtana'u, dan wa ma yamtani'u, apa yang terlarang, apa yang enggak boleh lakukan Nabi. Wa yasihu, dan apa yang sah dan boleh dikerjakan Nabi. Minal umuril basyariyati, dari hal-hal yang ada urusannya dengan kemanusiaan. Nah, diterangkan Nabi bisa pergi bazar, Nabi menikah, Nabi ini masalah urusan kemanusiaan. Ayudhafa ilaihi, yang boleh disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi. Boleh untuk orang, belum tentu boleh untuk Nabi. Halal buat orang lain, belum tentu halal untuk Nabi. Wa ayudhafa ilaihi hadzal qism, dan hal yang akan ditambahkan nanti di bagian ini ada, akramakallah, semoga Allah memuliakan engkau, kata beliau. Wa huwa sirrul kitabi, dan inilah sirrul kitab, rahasia, saripatinya kitab itu di sini. Walubabu thamrati hadhil abwab, dan saripati daripada buah daripada bab-bab yang ini. Ini yang terakhir bagian tadi. Wa maqablahu, adapun yang sebelumnya, bab-bab sebelumnya dan kisim sebelumnya, itu adalah qawaid, kaidah-kaidah untuk masuk bab. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencintai Nabi, mengerti bagaimana muliakan Nabi, itu tujuannya. Tapi dikasih mukaddimah dengan kisim dan bab-bab sebelumnya. Sebelumnya adalah qawaid, kaidah-kaidah untuk masuk kepada pembahasan inti yang baru ini. Wa tamhidat, memberi dasar, dasar untuk masuk kepada permasalahannya. Wa dalail, hujah-hujah untuk menuju pembahasan yang inti. Alama nuridu fihi, apa yang aku datangkan di dalam kitab tersebut. Jadi saripati ini ada pembahasan tentang bagaimana kewajiban kita berselawat, menabi, mencintai Nabi, itu intinya. Cuman untuk sampai kepada inti itu harus ada mukaddimah-mukaddimah. Bagaimana Allah mengagungkan dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di saat kita masuk pembahasan, kita sudah siap. Dan kalau kita perhatikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri, sebelum menyuruh kita berselawat baginda Nabi, kepada baginda Nabi Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, kemudian selalu malaikat, baru kita. Artinya ada motivasi bagi kita, Allah saja berselawat, Dan malaikat berselawat, kenapa? Aku enggak. Allah yang menciptakan Nabi, memulai dengan berselawat kepada Nabi. Di saat memerintahkan kepada kita untuk berselawat. Maka dalam kitab ini dimulai daripada bagaimana kisah pengagungan Allah terhadap Nabi. Bagaimana Allah muliakan Nabi, baru nanti masuk kepada pembahasan. Bagaimana kita dengan Rasulullah. Wa huwal hakimu ala ma ba'dahu. Dan juga pembahasan ini adalah saripati inti dalam kitab ini. Sebelumnya adalah muqaddimah. Dan juga ini yang akan menjadikan penentu tentang cerita setelahnya ini. Lanjutan bab-babnya. Wal munjis, yang akan bisa menyempurnakan. Min ghardi hadha ta'lifi wa'dahu, tentang tujuan penulisan kitab ini. Sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Wa'dahu, janjinya dalam judulnya adalah untuk mengenalkan Nabi secara sesungguhnya. Limu'idatihi wa inda taqassi limu'idatihi, kemudian setelah itu wa inda taqassi, kalau dititi di dalam karangan ini min yani al-munjis, jadi dengan inilah model karangan yang aku buat seperti ini, maka al-munjis akan menyampaikan, menyempurnakan min hordi hadha ta'lifi wa'dah, dari tujuan pengarangan buku ini sesuai yang dijanjikan untuk mengenalkan Mustafa. Wa inda taqassi, maka di saat kita betul-betul teliti, serius mengikuti kitab ini, limu'idatihi, mengikuti mu'idah ini, waktu ibqadiyat menulis itu sudah ada perancangan, kerangkanya. Maka di saat kita ikuti ini semuanya, wa tafassi an uhdatihi, wa tafassi an uhdatihi, kalau sudah tafassi di sini adalah selesai, an uhdatihi, dari ini semuanya. Kalau kita betul-betul perhatikan nanti, ngikuti karangan ini rapi, teliti, setelah selesai, dan memang sudah selesai pengarangannya, penulisan kitab ini sudah selesai dengan benar, selesai dengan rapi, maka apa buahnya setelah itu? Yashroku. Yashroku akan menjadi sempit. Sadrul adui, dadanya musuh. Al-la'in, yang terkutuk, yang mendengki Nabi, yang musuhi Nabi, semuanya melihat ini semuanya menjadi sempit hatinya. Artinya sudah enggak bisa lagi mencaci Nabi, enggak bisa mengolok Nabi, bahkan enggak bisa mempengaruhi umat Nabi. Jadi enggak punya langkah lagi bagaimana menjerumuskan umat ini. Jadi kalau orang sudah meniti, seolah-olah ada jaminan begitu. Kalau engkau benar ngikuti apa yang aku karang, kau baca dengan benar, rinci, rapi, sampai selesai, maka apa yang terjadi setelah itu? Akan ada pada dirimu benteng yang kuat. Musuh-musuh yang ingin meracunimu agar benci Nabi, enggak akan bisa. Akan sempit hatinya musuh-musuh. Enggak bisa lagi mengganggu. Ingin menodai Nabi, enggak ada. Hujahnya sangat jelas tentang kemuliaan Nabi. Maka musuh terkutuk akan sempit. Enggak punya celah lagi. Bagaimana akan merendahkan? Bagaimana akan menfitnah Nabi? Makanya kalau kita kembali ke alam nyata di lapangan, maka ketahuilah bagaimana ada orang bisa merendahkan Nabi karena terbawa fitnah. Ada orientalis yang mencoba menulis sejarah tentang Nabi karena mereka berdusta, sehingga Nabi ditampilkan dalam wajah yang menyeramkan, sesaat teroris, sesaat begini, sesaat begitu. Akhirnya keluar menjadi mendengki, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku-buku yang ditulis semacam itu oleh orientalis. Orang-orang yang pada dasarnya bukan menulis karena ingin benar, tapi menulis ingin mencoreng wajah Nabi, dan Nabi tidak akan pernah tercoreng. Nabi mulia selamanya, Allah yang mengangkatnya. Akan tapi pengaruhnya pada siapa yang membacanya. Kenapa kok ada orang yang benci kepada Islam? Karena dia salah membaca informasi. Tapi kalau membaca karangan Qadiyat akan tuntas. Musuh pun enggak ada celah lagi, dari sisi mana aku akan menggoda, akan berbohong kepada umat Nabi. umat Nabi Muhammad. Karena dia sudah membaca satu keterangan yang sangat rinci di dalam kitab Syifa ini. Jadi al-adu al-la'in, musuh yang terkutuk tadi, sudah enggak bisa lagi, enggak ada celah. Akhirnya begitu luar biasanya kitab ini. Ini dalam gambaran Ibn Athaiyah dan Ibn Qadiyat. Jadi memang sudah ditulis sedemikian rupa. Jadi keluar dari kitab ini kuat. Enggak bisa difitnah. Semakin cinta Nabi, kenal Nabi. Wa yushriku, bahasa Arab. Yang pertama yashraq, menjadi sempit hatinya. Wa yushriku, dan akan menyala-nyala, bersinar qalbul mu'mini, hati seorang mukmin. Bil yaqini, dengan keyakinan setelah baca kitab ini. Wa tamla anwaruhu, dan akan penuhi, memenuhi cahaya. Cahaya yakin tersebut, jawanihi sodrihi, ke dalam dirinya. Memenuhi dadanya. Maksudnya kalau sudah gambarnya, kalau dada itu kan ada hati. Kalau sudah dadanya menyala, hatinya terang. Ya kalau sudah hatinya terang, ya jernih, jelas, benar. Wa yaqduru, setelah itu wa yaqduru, dan akan mengagungkan. Al-aqil, orang yang berakal setelah baca kitab ini, an-nabiyya, kepada Nabi haqqa qadrihi, sebagaimana mestinya. Kalau sudah membaca kitab ini, makanya kelemahan kita adalah membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kita sering salah faham kepada Nabi. Bahkan mungkin suudon kepada Nabi. Bahkan lebih ngeri lagi, kita sudah tidak terikat dengan Nabi, kurang cinta kepada Nabi. Di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, anak kita bisa membaca bermacam-macam kisah, tapi apakah mereka rajin membaca kisah tentang Rasulullah? Dan membaca kisah Rasulullah pun harus dari sumber yang jelas, kalau salah sumbernya pun akan muncul prasangka buruk. Seandainya manhaj mengenal Nabi dengan cara yang benar, dengan buku yang benar, habis. Urusannya saya beres. Makanya selama ini kami himbau untuk memperbanyak membaca sejarah Nabi SAW. Bukan sejarah ringkas tentang dibai berjanji, itu bukan. Itu iya. Akan tapi lebih dari itu, sejarah Nabi seperti satu buku yang ditulis di abad akhir ini. Misalnya guru fikuh sirahnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi semakin kita punya pemahaman tentang Nabi, akan semakin cinta. Dan anak-anak kita pun, kita harus koreksi di dalam diri kita sendiri. Kita bisa memberikan anak kita yang namanya HP, setiap anak punya HP satu, bahkan mungkin motor satu. Akan tapi apakah selama ini sudah kita pastikan di tas anak kita ada buku sejarah Nabi yang bakal dia baca mungkin setiap ada waktu senggang? Atau hanya disibukkan anak-anak kita dengan urusan HP dan seterusnya? Kita perlu koreksi. Karena kita salah mengarahkan anak kita, salah mendidik anak kita. Ya buahnya seperti itu. Anak kita jadi jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini muqaddimah dari Qadiyat, isyarat yang luar biasa tentang pentingnya membaca sejarah Nabi dengan cara yang benar, dengan riwayat yang benar. Nanti buahnya, ujungnya adalah musuh enggak bisa mengganggu anak kita. Hasilnya musuh enggak bisa. Karena dengan fitnah, sekarang ada fitnah. Fitnah-fitnah tentang Nabi, tentang poligami Nabi, tentang macam-macam Nabi, tentang bagaimana Nabi terhadap perempuan. Itu adalah fitnah yang dihembuskan oleh iblis yang terkutuk tadi, dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Bagi orang yang kenal Nabi, ya enggak bisa difitnah dengan itu, ngerti, itu bohong. Tapi yang menjadi masalah adalah hidupnya hanya dengan sinetron, sejarah Nabi tidak dibaca, kenal ulama juga enggak. Maka bisa jadi diam-diam seorang yang katanya beriman, hatinya sudah kotor. Ada sodak tadi. Ada kekotoran. Ada kotor di dalam hatinya. Dengan Nabi sudah tidak mahabbah, tidak cinta. Bahkan mungkin ragu. Oh, masa begitu? Kenapa Nabi begitu? Ujungnya apa? Syariat Nabi pun sudah enggak begitu semangat. Mudah terfitnah. Mudah kebawa dalam kemungkaran, dalam kehinaan. Ini. Maka perlu membaca sejarah Nabi. Kalau sudah membaca kitab ini tuntas dengan serius, dirinci, tafasi tadi sampai selesai, musuh-musuh pun kebingungan. Bahasa lain, aku tidak bisa lagi goda ini. Dari sisi mana aku akan menfitnah? Wong dia sudah faham betul tentang Nabi Muhammad. Seperti melihat Nabi langsung, seperti kenal Nabi langsung, tidak bisa saya menfitnah. Kalau saya menfitnah, pasti kembali ke saya sendiri. Mundur musuh al-la'in tadi. Wal yataharrar Al-kalamu fihi fi babaini. Wal yataharrar. Al-kalamu fihi yataharrar. Maknanya taharrur itu membebaskan diri aslinya. Dimaknai yatakhallas. Bisa dimaknai begini. Wal yataharrarul kalamu fihi fi babaini. Dan akan dipungkas, diakhiri atau diselesaikan di dalam bab ini, fi babaini, dalam dua bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fima yakhtasu bil umuri diniyati, yaitu berkenaan tentang urusan-urusan agama. Wa yatashabbathu bihil qawlu wa yatashabbathu, dan ada hubungannya pembicaraan ini, bihi al-qawlu, pembicaraan fil ismati, tentang terjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi 16 faslan. Kemudian di ini ada 16 fasal. Jadi di dalam kisim yang kedua ini, di bab kisim yang kedua ini akan dipungkasi dengan ini, pembahasan tentang ismatun nabi, tentang bagaimana nabi itu terjauhkan, terhindarkan daripada dosa, enggak akan berdosa. Wal babu tsani, di bab yang kedua adalah fi ahwalihi ad-dunyawiyyati wa ma yakhuzu wa ma yajuzu turuhu. Yang bab yang kedua adalah masih urusan fi ahwalihi dunyawiyyati, bagaimana urusan nabi dengan urusan dunia. Nabi juga istirahat, nabi makan, nabi menikah, nabi urusan dunia. Wa may yajuzu turuhu alaihi minal a'radil basyariyati, dan apa yang boleh turuhu itu menimpa nabi, minal a'radil basyariyati, dari daduyar sifat kemanusiaannya. Nabi bisa sakit. Nabi sakit. Disebutkan nabi boleh sakit. Dan semua nabi boleh sakit, dengan catatan sakitnya tidak menjadikan orang itu lari dari nabi tersebut. Ada nabi sakit. Nabi terdahulu ada yang sakit. Bahkan pernah dengar kisah Nabi Ayub sakit. Akan tapi sakit Nabi Ayub tidak separah-parah yang dipalsukan kisahnya oleh sebagian orang. Contoh Nabi Ayub. Jadi nabi boleh sakit. Nabi boleh sakit, tapi sakitnya seorang nabi tidak menjadikan orang itu jijik lari dari beliau. Jadi bukan sakitnya sakit menjijikkan. Enggak ada. Sakit-sakit. Sakitnya nabi pun akan menjadikan orang semakin dekat, bukan tambah lari. Maka sangat dusta kisah Nabi Ayub yang sakit, yang berulat, badannya berulat, sampai kelihatan ulatnya, kalau orang ngomong itu kelihatan ulatnya. Enggak ada, itu bohong, itu dusta atas nama Nabi Ayub alaihissalam. Biarpun itu sering disebut dalam kitab-kitab tafsir, itu bohong. Enggak akan. Kalau seorang nabi sakit, tidak boleh dengan sakit yang munafir, yang menjadikan orang lari menjauh darinya. Mungkin pernah dengar kisah Nabi Ayub yang sangat masyhur itu, ada sampai katanya begitu, satu sisi menyanjung Nabi Ayub begitu kasih sayangnya dengan ulat. Jadi kalau mau ulatnya taruh itu dimasukin lagi ulatnya, masa itu? Enggak ada itu semuanya, dusta. Dan Nabi Muhammad bisa sakit. Tapi sakitnya tidak menjadikan orang jijik, sudahlah. Pokoknya apa sih sakit yang jijik? Sakit yang menjijikkan enggak ada bagi Nabi. Dia sakit dia parah, kalau Nabi sakit demam, pusing itu demam, itu berkali-kali lipat dari manusia biasa. Nabi demam, nabi sakit. Wa fi tis'atu fusulin, nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Nah, di sini ada 9 fasal. Al-qismu rabi', bagian yang keempat, fi tasarrufi wujuhil ahkami. Nah, bagaimana nabi, ungkapan-ungkapan nabi yang ada sangkut pautnya dengan hukum-hukum. Oleh beliau ditaruh di bagian yang terakhir. Indah dulu kenal Nabi, cinta Nabi, baru nanti patuh dengan hukumnya. Langsung hukum-hukum dulu. Ini juga manhaj cara. Ya, kita ada orang mau tobat, jangan bilang, oh enggak sedang dulu, Masya Allah, Islam indah, Nabi Muhammad gini. Wah, jangan, enggak boleh gini ya. Ada mana hajj dalam penulisannya? Baru setelah itu terakhir, sudah orangnya sudah mantap hatinya dengan Rasulullah. Cinta Nabi, baru bicara tentang bagaimana tasrif Nabi tentang hukum-hukum. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan juga hukum-hukum lah ini. Bukan hukum itu saja nanti ternyata. Yang hukumnya orang lah ini. Hukumnya orang dan penekanannya di sini. Kalau tadi kan aman ini. Bagaimana kita kenal Nabi, sifat Nabi, lalu kita mencintai Nabi. Kemudian di situ adalah agar tidak ada yang keluar daripada ini. Ancaman, hukum-hukum bagi orang yang ini khususnya. Ini dalam babnya ini dijelaskan, alaman bagi orang tanaqqasahu, yang merendahkan Nabi. Tangkis itu merendahkan. Berbicara yang sifatnya merendahkan, mengurangi kadar kemuliaan Nabi. Asabbahu, hukum-hukum ini mencaci Nabi bagaimana? Alaihi salatu wassalam. Wa qasimul kalamu fi bibaini. Dalam bagian ini ada dua bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi bayani ma huwa fi haqqihi. Bibayani ma huwa fi haqqihi kasbun wa naqsun min ta'ridin aw nassin. Fi bayani ma huwa fi haqqi, keterangan tentang bagaimana orang yang terhadap Nabi itu punya kasbun wa naqsun. Punya ucapan, ungkapan yang menunjukkan kekurangan Nabi. Min ta'ridin aw nassin, baik terang-terangan atau ta'rid itu adalah sindiran. Jadi menyindir, meremehkan Nabi, gimana hukumnya? Atau terang-terangan. Wa fiha asratu fusulin, di sini ada 10 fasal. Al-babu tsani, ini insyaallah kita lanjutkan, rupanya babnya aja enggak selesai. Sebenarnya tinggal sedikit. Insyaallah besok sudah masuk al-qismul awal fi taqdimil ali ila a'la. Kita mencoba karena kami merasa bahwa saya perlu muqaddimah dari qadiyati sendiri, muqaddimah yang indah agar kita semakin yakin di saat membaca kitab ini, benar-benar kitab ini akan membawa kita kepada perubahan, mengenal Nabi secara sesungguhnya, hingga sampai endingnya, hasilnya adalah menjadi muhibbin yang sesungguhnya, punya mahabbah kepada Nabi, bukan sekedar mencintai Nabi, tapi kita punya kewaspadaan agar kita tidak punya ungkapan yang merendahkan Nabi dan seterusnya. Ada orang mencintai tapi enggak punya rambu-rambu. Ada. Mencintainya orang bodoh, enggak punya rambu-rambu, sehingga dengan mencintai tanpa sadar dia juga menodai. Maka enggak usah, di samping mencintai Nabi, mengerti bagaimana menyanjung Nabi, sekaligus dia harus tahu bagaimana dia menjaga agar kita tidak merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelum itu kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk di sosial media. Pertanyaan pertama datangnya dari Wawan dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, mengapa pada bulan Ramadan tetap ada maksiat meskipun syaitan dibelenggu? Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Sufitat syayatinu. Memang Nabi menyebutkan kalau sudah masuk bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Di dalam hal ini ulama di dalam menjelaskan hadis belenggu syaitan di bulan Ramadan ini bermacam-macam versi. Kebetulan Qadhi Iyad sendiri beliau mengatakan Qadhi Iyad bahasanya dibelenggu secara sesungguhnya. Pasrah dengan nas hadis. Setan dibelenggu. Benar-benar dibelenggu, sudah selesai. Lalu kenapa orang masih bermaksiat? Yang menjadi sebab maksiat bukan lagi godaan setan, tapi apa yang sudah dilatih oleh setan dari hawa nafsunya. Yang sudah terlatih sebelum Ramadan. Hawa nafsu yang sering melihat yang haram. Hawa nafsu yang sering ini. Terlatih hawa nafsu. Hawa nafsu kalau sudah terlatih, dikatakan akhbath. Lebih kejam min sab'ina syaitan daripada 70 syaitan. Jadi karena hawa nafsu. Hawa nafsunya. Ini yang pertama menurut Qadhi Iyad bahasanya adalah secara zahirnya. Sebagian lagi memaknai maksanya, maknanya bahwasanya yang disebut setan dibelenggu itu begitu mudahnya jalan kebaikan yang Allah buka untuk hambanya di bulan Ramadan sampai seolah-olah itu setan terbelenggu, mau ganggu susah. Mau ganggu susah. Ini ada sampai 7 pendapat ini, sampai berapa macam pendapat. Pendapat selanjutnya yang ketiga adalah yang dibelenggu hanya setan yang marid, maradata syaitin. Jadi mereka yang kelas-kelas berat saja. Kelas-kelas berat saja. Ini. Jadi itu penafsiran-penafsiran tentang itu semua. Yang jelas kita harus percaya karena Nabi pernah menyebutkannya. Biarpun kalau seandainya kita mengambil pendapat yang pertama seperti yang katakan Qadhi Iyad bahwasanya benar-benar dibelenggu, maka ingat di dalam diri kita ada hawa nafsu yang lebih kecil daripada setan itu sendiri. Enggak cukup. Bahkan yang paling besar, paling susah itu kata Imam Ghazali adalah di saat kita harus berurusan dengan hawa nafsu kita. Dia senyenipu dia, bahalus hawa nafsu kita itu. Bahkan kadang hawa nafsu kita mengajak kepada kebaikan, tapi di balik kebaikan ada hawa nafsu, ngajak ngaji. Tatanya di balik ngaji, ya mungkin dia mau memaksa, menggoda seorang di sana, atau pengen sana. Niatnya ngaji, hawa nafsu. Jadi seperti itu. Dan yang jelas bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan penuh berkah. Dan Nabi menyebutkan setan-setan dibelenggu, baik artinya dibelenggu secara sesungguhnya atau artinya Allah memudahkan segala kebaikan sampai setan susah menggoda. Yang jelas bulan Ramadan bulan mulia. Itu intinya, karena riwayat tentang dibelenggunya setan itu adalah untuk menyanjung bulan Ramadan. Jangan ngurus setannya, urusi Ramadannya. Yang diurusi setan. Itu Allah Rasulullah menyebutkan tentang keagungan Ramadan sampai yang begitu agungnya setan-setan dibelenggu. Ini orang sibuk bukan ngurusi Ramadannya agar kita beruntung, ngurusi setannya. Enggak urusi setannya. Sudah wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Haikal Fajri dari Tasikmalaya. Insyaallah. Buya mau bertanya, bagaimana cara membedakan hadis dhaif dan maudhu dan boleh diterapkan enggak di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama membagi-bagi hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Hadis hasan sama hadis sahih disebut maqbul, diterima. Ini pembahasannya. Nanti disebut dalam ilmu namanya ilmu usulul hadis atau mustalah hadis. Akan disebut hadis bahwa hadis yang sahih dengan syarat ittisalus sanad. Sanadnya sambung. Perawinya tamamud dhabt, adalatul rawi. Kemudian juga rawinya adil, tamamud dhabt. Kemudian kalau mesti ittisalus sanad, kalau disebut ittisalus sanad, sambungnya sanad. Jadi antara guru dengan murid itu sambung. Memenuhi syarat-syaratnya. Baru nanti yang tidak memenuhi syarat-syaratnya disebut sebagai hadis yang yang sesaat dhaif, sesaat maudhu. Maudhu adalah sama sekali perawinya enggak ada celah untuk bisa diterima. Pendusta, wajib enggak ada. Perawinya yang membawa adalah dusta, enggak bisa dipakai. Maka kalau hadis maudhu, haram kita meriwayatkannya, apalagi mengamalkannya. Haram. Kemudian kalau hadis dhaif itu tidak semuanya harus ditolak. Yang menjadi masalah di akhir zaman itu orang membagi hadis antara sahih dengan dhaif, tiba-tiba yang dhaif dimasukkan sebagai hadis maudhu, zalim enggak? Bahkan hadis dhaif itu sendiri bisa jika saling menguatkan di antara yang lainnya menjadi yartaqi, naik lagi menjadi hasan li ghairihi. Bisa menjadi hasan li ghairihi. Menjadi hasan yang bisa diterima. Bisa jadi dhaif asalkan tidak la li yashtad dhafu, tidak sangat parah dhaifnya, bisa digunakan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya bisa digunakan dalam kitab tadrib rawinya, bahwasanya bisa digunakan untuk fadhail a'mal dengan syarat yang pertama adalah la yashtad dhafuhu, tidak parah kalau melekat dhaifnya. Tidak parah itu biasanya begini, perawinya bukan orang dusta. Mungkin orang bukan pendusta tapi dia lemah hafalannya atau bagaimana. Lemah dia, tapi bukan pendusta. Maka bisa saja hadis yang dipakai. Atau mungkin hadis ini mula-mula dhaif, tapi ada hadis yang lain yang serupa menjadi kuat. Ini, bisa dipakai fadhail amal. Maka hati-hati dengan hadis dhaif, tidak semua hadis dhaif itu bisa dipakai. Dibuang, harus dibuang, enggak. Tapi ada sebagian orang yang memilah antara hadis sahih, ini silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Kalau sudah dhaif, seolah-olah sudah maudhu. Enggak benar, hadis dhaif bukan maudhu. Hadis dhaif dan maudhu beda. Maudhu ini adalah hadis yang dibuat. Banyak pendusta-pendusta hadis dari kalangan ahli Quran, karena Quran sudah banyak ditinggalkan orang, lalu dia membuat Quran apa, hadis-hadis palsu agar orang pada baca Al-Quran. Ini ada palsu, haram. Biarpun tujuannya baik, tetap haram. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdosa atas namaku dengan sengaja, tempatnya neraka. Baru setelah itu adalah hadis-hadis sahih. Nah, ulama sudah menjelaskan dengan ilmu. Kemudian dalam syarat-syarat hadis. Makanya kita ini taklid di dalam ilmu hadis. Kita taklid mengatakan Imam Bukhari sahih, kita katakan sahih ini. Jangan soal jadi mujtahid di sini. Mungkin tidak mengerti. Memang kita bisa menghafal misal syarat-syarat hadis sahih. Kita pun dah mandumah ringan baikuni. Awal hal sahih wa matasal isanatuhu alam isanatuhu alam isanatuhu alam isanatuhu misalnya. Ini itu hanya sekedar mengetahui kita syarat-syaratnya, bahwasanya hadis sahih adalah waluha sahih wa huwa matasal isnatuhu wa lam yusadda ayyan yarihi adl. Ini kan bisa, tapi untuk menjalankan enggak gampang. Makanya ulama-ulama itu luar biasa. Mereka disebut sebagai romo hadis, menghafal hadis. Imam Bukhari sendiri bagaimana beliau dinobatkan sebagai imam dalam ilmu hadis, itu dites. Ngetesnya bukan suruh ngafal, enggak. Didatangkan orang suruh ngacak rawinya, para perijal. Rijal hadis, rijalnya, rijal itu perawi, dia acak, dikembalikan. Dan kitab Sahih Bukhari itu bukan satu-satunya hafalannya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya hafalan ribuan lebih banyak dari yang dibukukan di Sahih Bukhari. Itu yang dipilih oleh Imam Bukhari sebagai hadis sahih. Sebenarnya hanya kita perlu ingatkan, jangan kalau sudah dhaif tentang dhaif langsung wah gitu. Belum tentu. Dan kadang dhaif menurut satu imam belum tentu dhaif menurut imam yang lainnya. Jadi bisa saja seorang muhaddis ahli hadis mengatakan dhaif tapi menurut yang lain sahih. Kembali kepada bagaimana pemahaman mereka tentang misalnya tentang syarat. Contoh saja itilas itisalus sanad. Imam itisalus sanad disepakati bahwasanya syarat hadis itu dianggap sebagai hadis sahih harus sambung sanadnya. Antara guru dengan murid harus sambung. Makna sambung itu bagaimana? Imam Bukhari mensyaratkan harus ada liqa antara guru dengan murid. Liqa yang sesungguhnya. Kalau Imam Muslim tidak, imkanul liqa. Yang penting satu masa dan mungkin masih bisa dianggap. Makanya derajatnya Imam Muslim lebih di bawahnya Imam Bukhari. Karena Bukhari lebih ketat. Jadi kadang tidak sahih menurut Imam Bukhari, sahih menurut Imam Muslim. Dan juga syarat-syarat yang lainnya. Jadi begitu. Jadi urusan ini urusan para muhaddithin. Hanya himbauan jangan terkopoh-kopoh. Apalagi ini termasuk buku Ibnu Jauzi adalah seorang yang sangat hebat di dalam ilmu hadis. Beliau mengumpulkan al-maudu'at, hadis-hadis maudu'. Tapi ternyata di antara hadis maudu' ada di kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim. Loh kok begitu? Karena apa? Itu ijtihadnya Ibnu Jauzi. Dan salah dalam hal yang memaudu'kan hadis yang ternyata sahih. Sekarang ada lagi buku fitnah, silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Seolah-olah kalau sudah hadis dhaif ini harus maudu' dan dibuang. Sementara Imam Bukhari hanya menunjukkan hadis sahih, selebihnya yang tidak aku sebut. Di adab mufradnya, di kitab Bukhari yang lainnya, tidak saya hukumi. Silakan yang mencari-cari. Bukan langsung menyusun, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis sahih, hadis dhaif. Seolah-olah semuanya sudah habis, dikumpulkan dalam silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Jadi fitnah. Imam-imam Muslim ngerti, tapi Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan yang lainnya hanya mengumpulkan mana yang sahih. Mereka tidak mengumpulkan mana yang dhaif. Kenapa? Mereka beliau yakin bahasanya, bisa saja itu dhaif menurutku, akan tapi setelah itu sahih menurut orang lain. Tapi sahih menurutku, karena aku perlu mengamalkannya. Tapi sekarang ada orang, akhir zaman, silsilah hadis dhaif, serem. Sehingga setiap orang kalau pengen mengecek hadis benar tidak langsung ke sini. Dan kalau sudah ditemukan hadis dhaif di sini, dibuang. Ternyata di tempat lain disahih, ditasahih oleh ulama. Lebih hebat daripada orang ini. Makanya kalau urusan hadis sahih dhaif, kita serahkan kepada ulama ahlinya. Tapi kalau sudah disebutkan oleh ulama yang bisa dipercaya, kalau hadis itu maudhu, pinggirkan. Kita pinggirkan. Kalau kita pinggirkan, apakah lalu mencaci pelakunya? Tidak, pinggirkan, jangan diamalkan. Selesai sampai di situ saja. Khawatir yang mengatakan maudhu adalah memang bukan ahlinya, atau memang ada orang lain yang ternyata menemukan sanadnya. Hadis ini maudhu menurut satu imam, ternyata tidak maudhu menurut imam yang lainnya. Itu adalah urusan ilmu usulul hadithi, ilmu mustalah hadis. Baik, ini saja. Allahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya, tadi pagi kan Bu ya mengatakan bahwa kita harus memantapkan identitas kita dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Ash'ari Al-Maturidiyah Sufi. Lantas adakah perbedaan dengan orang yang hanya mengaku identitasnya sebatas Ahlus Sunnah wal Jamaah saja? Mohon penjelasannya Bu ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengaku dirinya ahli sunnati wal jamaati saja, bisa jadi maksudnya dia adalah orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Anda pergi ke Jawa Timur, misalnya ke pesantren Jawa Timur, mereka adalah pesantren ahli sunnati wal jamaati, jelas. Tapi ada orang yang mengaku ahli sunnati wal jamaati, enggak, manhajnya enggak, dia hanya pakai nama saja. Ada perbedaan kalau dengan model yang ini. Yang mengatakan kesesatan koma Asy'ariyah, mana ahli sunnah wal jamaah dia? Palsu dia. Menulis buku-buku selebaran-selebaran. Lihat ada catatan-catatan katanya kesesatan kaum Asy'ariyah. Bagaimana mencaci kaum Asy'ariyah? Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Palsu mereka. Palsu mereka. Kenapa? Berani menodai kemuliaan ulama-ulama Asy'ariyah. Palsu mereka. Adapun kita kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah membuka, asalkan tidak bertentangan dengan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah, tidak kita anggap kafir. Bahkan Abdul Hasan Asy'ari mengatakan kita tidak mengafirkan ahli kiblat. Kita masih menjaga. Tapi orang ngaku ahli sunnati wal jamaati bermusuhan dengan kaum Asy'ariyah. Bahkan mereka sengaja mencacinya, bukan mencaci ahli sunnah wal jamaah, karena dia sendiri pakai label ahli sunnah wal jamaah, langsung mencaci. Jangan seperti sebagian, jangan seperti kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Anda semuanya yang biasa dengan sifat wujud, kita mbakok, itu Asy'ariyah. Ya Asy'ariyah itu ya, intinya ahli sunnah wal jamaah itu ya kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah dari penjuru dunia, dari masa ke masa. Barat dan timur lihat. Dari pengikut empat madhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i khususnya, dari kebanyakan dari kaum Hambali. Ini ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Ini yang enggak mau, yang mencaci dan mengolok, itulah yang bermasalah. Ada dong yang mengaku ahli sunnati wal jamaati, tapi itu ahli sunnah wal jamaah palsu. Tapi kalau ada orang mengaku ahli sunnati wal jamaati, biarpun tidak asyari dan tidak maturidi, ternyata dia apa, benar pengikut Imam Abu Ja'far At-Tuhawi. Mungkin. Tapi jangan serta-merta sudah ngikuti Imam Abu Ja'far atau Hafidz Al-Banna? Enggak. Sekarang ada bukunya Imam Abu Ja'far atau Hafidz disarai oleh orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah dan dia palsu. Merusak kitabnya Abu Ja'far atau Hafidz. Jadi ada satu kitab namanya Aqidah Tuhawiyah, itu hati-hati dengan syarahnya. Ada syarahnya yang bertentangan dengan sang pengarang. Dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, palsu, dia pendusta. Bukan. Nah, seperti itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan manhaj yang sangat jelas dalam urusan akidah, itu akidah kita. Dan kita harus enggak boleh ragu mengucapkan yang seperti itu. Baik, ini saja. Cukup, bismillah. Alaqah Fajar dengan kitab Sulam Taufik dan juga Zawiyah Duha dengan kitab Jawharatut Tauhid. Kemudian gantian tafsir dan besok hari ada Sabtu ya tafsir dan hadis tetap seperti biasa. Buka bersama hari Sabtu sore, tanggal 13 Ramadan, Sabtu malam Ahad, di sini insyaAllah. Dimulai dari jam begini sampai buka, sampai sahur, sampai buka, sampai terawih, sampai sahur juga boleh. Kemudian pendaftaran santri non-formal untuk mencetak ustadz dan ulama, segera mendaftar yang berminat. Program menghafal Quran juga dibuka dan segera ditutup. Infak pembangunan studio, semoga Allah mengirim ahli surga. Di nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Bahjah TV. Kemudian program wakaf Tanah Al-Bahjah, jangan lupa. Mumpung Ramadan, niat yang banyak, berbuat yang banyak. Di nomor rekening BSM Bank Syariah Mandiri 777444119 atas nama wakaf tanah. Kemudian infak center untuk operasional pesantren dan dakwah di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Bank BN Syariah Mandiri nomor rekening 7400-7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 427. Zakat Center Al-Bahjah ini bagi, tadi bukan zakat. Kalau zakat khusus, karena zakat bukan untuk bangun pondok, zakat bukan untuk operasional pondok pesantren. Zakat akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Anda bisa langsung ke nomor rekening 07204-2000. 07204-2000 atas nama Yayasan Al-Bahjah atau langsung ke Biska. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, irhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami. Jadikan bulan ini bulan mulia untuk kami. Jadikan ini bulan-bulan yang mulia untuk kami. Allah, keselamatan untuk kami, kejayaan untuk kami. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk beramal baik di bulan mulia ini. Dan mudahkan kami menjauhi segala kemaksiatan di bulan mulia ini. Dan mudahkan kami untuk mengabdi kepada orang tua kami di bulan mulia ini. Kepada guru-guru kami, kepada keluarga kami, ya Allah. Jaga kami dan jaga mereka semua, ya Allah. Seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Anak-anak kami semua, para santri kami yang belajar bersama kami. Pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Hingga kami tidak melirik kepada yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang jujur tulus, yang dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Berikan kepada semua yang berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Jadikan kami bersama mereka. Berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah, khusnul khatimah. Berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa, fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa, fa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullah barakatil Fatiha. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.